ku sangka ini terjadi. Kisah kita berakhir di sini. Tak akan pernah ku sesali. Indah akhir ini. Percayalah pada hati ini, kita pasti bersatu kembali. Hanya waktu yang dapat berikan jawabnya. Oh, perpisahan terindah hampiri kisah kita, lenyapkan semua kebimbangan yang ada. Perpisahan terindah hampiri kisah kita, leburkan segala keluh kesah yang ada. Aku akan selalu menghampiri malammu. Aku akan selalu mendatangi mimpimu. Bimbangan yang